Ayah heulang mama wa bangke hayam ku kaki kuk sorana Ayah ucing mama wa bangke berit uang eong sorana Ayam disantok heulang berit disantok ucing di arita nemiti ayana perang Ayah entok mama wa bangke cacing wak wak wek wek wak wak wek wek sorana Ayah cak cak mama wa bangke rengit tuk tak tuk tak tuk tak tik tek sorana cacing disantok entok rengit disantok cak cak i a ri ta mimiti ayana hukum Ayah helang, mama wa bangke hayam ku kaki kuk sorana Ayah ucing, mama wa bangke berit uang eong sorana Ayam disantok helang, berit disantok ucing di arita mimiti ayana perang Ayah entok mama wa bangke cacing wak wak wek wek wak wak wek wek sorana Ayah cak cak mama wa bangke rengit tuk tak tuk tak tik tak sorana cacing disantok kentok rengit disantok cak cak i a ri ta memiti ayana hukum Mama wa nini durang durari ngaki ngariki bapak bapak mama wa ibu ibu nini disantok aki ibu disantok bapak i a e ta memiti ayana kuring